Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya dalam materi kita dari pembahasan kitab Adabul Usyrah karya dari Al-Imam Abu Barakat Al-Ghazi rahimahullah, telah kita sebutkan adab hajru istibqa'il wud. Tatkala seorang muslim menghajar saudaranya, adalah dia hajar saudaranya tersebut karena perasaan al-wud, sayangnya dan cintanya kepada saudaranya, sehingga dia menghajar saudaranya tersebut bukan dilandasi karena kemurkaan, karena amarah, namun dia menghajar saudaranya tersebut dilandasi karena rasa cinta pada saudaranya. Dia menghajarnya diharapkan agar supaya dia berubah, diharapkan agar supaya dia bisa menyadari kesalahannya. An-Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, la yahillu lil muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar saudaranya melebihi dari 3 hari. Yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Tatkala keduanya saling berjumpa, yang satu berpaling dari yang ini, yang satunya juga berpaling dari yang ini, tidak mau bertegur sapa, tidak mau saling berbicara. Namun yang terbaik di antara keduanya, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan alladhi yabda'u bisalam, yang pertama kali mengucapkan assalam. Dan hajar yang dimaksud di dalam hadis ini, yang tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya melebihi 3 hari, adalah hajar yang dilandasi karena perasaan al-wud, sayangnya seorang muslim pada saudaranya. Dilihatnya saudaranya tersebut seorang yang salah, mungkin jelek perangainya, tidak baik dalam bergaul, dia menghajarnya. Tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah adanya harapan agar supaya nantinya dia bisa merubah. Dia bisa merubah keadaannya. Dan ini yang dibolehkan. Bukan semata-mata menghajar saudaranya dilandasi karena ketersinggungan, karena kebencian, karena adanya rasa hasad, karena adanya rasa iri dan yang semisalnya. Namun dihajar saudaranya karena dilandasi rasa albut, kecintaannya kepada saudaranya tersebut. Perbedaan seorang muslim, seseorang menghajar saudaranya karena bughdah, karena rasa amarah, dengan dilandasi karena rasa cinta, itu sangat terlihat. Kalau seorang menghajar saudaranya dilandasi karena kebencian, maka dia tidak menegurnya, tidak mau menyapanya, bagaimanapun kondisi keadaan orang yang dihajarnya. Apakah sudah baik? Apakah sudah menyampaikan maaf dan yang semisalnya? Serta tujuan dia menghajar saudaranya tersebut adalah berkeinginan untuk memadharatkannya, menyengsarakannya, bisa jadi akhirnya dia menghalsung, memotivasi yang lainnya untuk kemudian menghajar orang tersebut sebagaimana dirinya. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Adapun menghajar seseorang dilandasi karena rasa cinta berbeda dengan yang pertama. Kapan dia melihat saudaranya ada berubah, maka dia menegurnya, dia menyapanya, bahkan dia mencintai saudaranya tersebut, dia senang saudaranya tatkala adanya perubahan, dia menyukainya, menyenanginya. Dan tujuannya tidak dalam rangka untuk menyengsarakannya, tapi dilandasi adalah berkeinginan, rasa keinginan dirinya untuk memberikan kebaikan kepada saudaranya tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Namun secara umum al-hajru tidak dihalalkan di dalam al-Islam lebih dari 3 hari. Al-hajru tidak dibolehkan di dalam al-Islam melebihi 3 hari. Kecuali hajar yang padanya dilandasi ahkam syar'iyyah, seperti hajar mubtadi'. Ini dibolehkan bahkan selama belum nampak at-taubah dari dirinya, maka hajar ini terkena kepadanya. Kemudian poin yang setelahnya, di antara dari adabul usyrah yang disebutkan oleh Imam Abu Barakat Al-Sisi rahimahullah adalah at-tawaddudu was-safhu. Dia mencintai saudaranya, menyayangi saudaranya, serta as-safhu, berlapang dada dari perilakunya. Dia mencintai saudaranya dan memiliki dada yang lapang. Di dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan seperti apa al-wud, kecintaan seorang muslim kepada saudaranya seorang muslim yang lainnya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan mathalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim kama thalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal huma. Sesungguhnya permisalan seorang muslim dalam hal kecintaan mereka dengan sesamanya, wa tarahumuhum, dan rasa kasih sayang yang terjalin antara mereka dengan sesamanya seorang muslim yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan kal jasadil wahid, seperti satu jasad, seperti satu jasad. Artinya seperti rasa sayangnya seseorang terhadap jasadnya. Tatkala ada salah satu dari anggota badannya sakit, maka tada'alahu sa'irul jasadi bisahri wal huma, akan dirasa oleh semua jasadnya dengan sahur, demam, al-huma, yang menyebabkan akhirnya dia susah tidur, sahar, begadang, tidak bisa tidur. Wal-huma, dan rasa panas, rasa demam yang melandanya. Padahal rasa sakit tersebut hanya dialami oleh salah satu dari lengannya, namun seluruh jasad merasakannya. Padahal rasa sakit tersebut adalah pada anggota ujung dari jasadnya, mungkin pada ujung jarinya, tertusuk duri sampai akhirnya infeksi. Ini dirasa oleh semua jasad yang dimilikinya. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahmakumullah, betapa eratnya percintaan, rasa cinta yang terjalin antara seorang muslim dengan saudaranya. Betapa besarnya rasa kasih sayang seorang muslim dengan saudaranya yang dia rajut kasih sayangnya karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan rasa sayang seperti inilah rasa sayang yang murni karena Allah Subhanahu wa taala, dan rasa cinta kasih yang merhubun fiha, yang seorang muslim dimotivasi untuk kemudian mereka mewujudkannya dan memilikinya. Ini menunjukkan bahwasannya al-mu'min yang sempurna imannya, demikian sifatnya dengan saudaranya. Sebagaimana kaidah yang ma'ruf, bila mana di sana ada satu sifat yang mulia, yang Nabi alaihi salatu wasalam menisbatkan sifat tersebut pada diri seorang mukmin, menunjukkan bahwasanya sifat tersebut adalah sifat yang menunjukkan kesempurnaan iman yang dimiliki oleh orang yang memilikinya. Al-mu'mini masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim, yakni pada keadaan mereka orang-orang mukmin yang kamilul iman, yang sempurna imannya, akan dijumpai demikian adanya rasa sayang, rasa cinta, sebagaimana rasa sayang seseorang kepada anggota tubuhnya. Tatkala seseorang mengalami rasa sakit pada bahagian tubuhnya, tidak kemudian akhirnya dia memotongnya, ya kan? Tidak kemudian akhirnya dia mengeksekusinya, memutusnya, mengamputasinya, tidak. Kalaulah semisal ada seorang yang sakit kemudian diamputasi salah satu dari tubuhnya, maka dia akan menjadi seorang yang tidak memiliki jasad yang sempurna. Jarinya sakit langsung dipotong, kakinya sakit langsung dipotong, ini tidak sempurna. Menunjukkan bahwasanya seorang muslim kapan dia menjumpai ada doa pada diri saudaranya sesuatu yang menyakitkannya, tidak kemudian dia diputus, tidak kemudian dia menghajarnya, tidak kemudian dia tidak bertegur sapa dengannya, namun ada upaya untuk kemudian dia menasihatinya, ada upaya untuk kemudian dia memperbaikinya. Sebagaimana jasad yang memiliki seorang, kapan ada satu ketimpangan, ada satu sakit, maka yang memilikinya berupaya untuk menyembuhkannya, memberikan obat pada sakitnya. Berkata Imam Abu Barakat Al-Ghazi rahimahullah, wa minha atawaddudu lil ikhwani bil istina'i ilaihim. Di antara dari adabul usyrah yang dianjurkan di dalam al-Islam adalah mencintai saudara-saudaranya bil istina'i ilaihim, dengan memberikan perkara-perkara yang baik kepada mereka. Dengan memberikan perkara-perkara yang baik pada diri saudaranya. Sehingga rasa sayang, rasa cinta yang dimiliki oleh seorang muslim yang seharusnya dia jalankan secara benar adalah rasa cinta yang diiringi dengan al-af'al, dengan adanya perbuatan. Bukan hanya sebatas sesuatu yang terbesit di dalam hatinya, bukan hanya sebatas sesuatu yang dia lontarkan dengan lisannya, tapi ada usaha, ada upaya untuk kemudian dia wujudkan praktek rasa cintanya kepada saudaranya tersebut dengan amalan-amalan perbuatannya. Di antaranya adalah al-istina' lil ikhwan. Seseorang melakukan apa saja yang itu baik untuk saudaranya. Dan melakukan perbuatan yang baik kepada saudaranya itu umum. Itu umum. Makna al-ma'ruf seperti yang disebutkan oleh mereka para ulama, yurja ilal urf. Dikembalikan ke adat kebiasaan masyarakat yang tidak menyelisih syar'i. Artinya semua praktek apa saja yang pada masyarakat menilai bahwasanya itu adalah perbuatan yang baik, maka hendaklah kita jalankan. Maka hendaklah kita jalankan. Ini makna al-ma'ruf. Ya, seperti mungkin menjaga perasaannya, seperti mungkin tatkala berbicara dia menyambutnya dengan enak, seperti mungkin tidak mudah tersinggung dengan kesalahan saudaranya, seperti mungkin mudah memaafkan kesalahannya dan ringan tangan membantu kesulitan-kesulitan saudaranya. Ini semuanya adalah praktek dari perkara al-ma'ruf. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kalian menganggap perkara yang ma'ruf itu teranggap kecil, tidak ada nilainya, sehingga dengan penyepelan tersebut kalian tinggalkan. Walaupun hanya sekedar, kata Nabi alaihi salatu wasallam, engkau berjumpa dengan saudaramu biwajhin taliq, dengan wajah yang ceria, yang tersenyum. Ini merupakan sesuatu yang sangat ringan yang bisa dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan perkara yang ma'ruf kepada saudaranya, dengan dia atur mimik wajahnya, dia ceriakan wajahnya tatkala berjumpa dengan saudaranya. Ini termasuk dari perkara yang ma'ruf yang kita tidak dibolehkan untuk kemudian menganggap ringan, karena di dalamnya terkandung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasafhi anhum, demikian pula memiliki dada yang lapang dari mereka. Namanya seorang itu memiliki karakter yang berbeda-beda, yang tidak sama antara satu dengan yang lain, yang dengan banyaknya karakter-karakter tersebut menyebabkan seseorang ini untuk kemudian pandai-pandai menilai saudaranya dan pandai-pandai berbuat sesuatu yang baik terhadap saudaranya, dianggap sebagai satu pelajaran. Dan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, anggaplah atau jadikanlah semua sifat-sifat yang kita anggap itu adalah sifat yang menyinggung diri kita pada diri yang kita jumpai pada diri saudara-saudara kita sebagainya, ini sebagai pelajaran yang berharga untuk kemudian nantinya kita bisa mengambil hikmah. Jangan sampai nantinya kita berikan sesuatu yang menyinggung hati kita ini kepada saudara kita yang lain, seperti seorang tersinggung dengan saudaranya, merasa diacuhkan tatkala berbicara, tidak dianggap, ya tersinggung. Berarti ambillah sebagai pelajaran berharga, pendidikan akhlak. Tatkala engkau berbicara dengan saudaramu, jangan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh kawanmu tersebut. Dia lakukan sesuatu yang berbeda. Ataukah seperti contoh seseorang tersinggung kepada saudaranya karena mungkin ada salah satu dari perbuatannya yang dianggap itu menyinggung perasaannya, padahal ternyata mungkin menurut orang tersebut adalah sesuatu yang tidak menyinggung. Maka jadikan sebagai pelajaran berharga, jangan engkau berikan sesuatu ini kepada yang lainnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Kapan semua kesalahan-kesalahan yang kita lihat pada diri sebagian manusia yang kita dapatkan tatkala berinteraksi dengan mereka dan kita anggap itu sebagai keganjalan, itu sebagai sesuatu yang menyakitkan hati kita ataukah menodai kehormatan kita atau kita tidak menyukainya, kemudian kita berupaya untuk kemudian menjadikan memberikan sesuatu yang berbeda dengan orang lain, maka kita akan bisa mendapatkan sekian dari macam akhlak-akhlak al-karimah. Kita akan bisa mendapatkan sekian contoh dari al-akhlak al-karimah, sehingga dengannya akhirnya kita bisa merubah karakter kita, bersifat dengan sifat yang mulia. An-Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia cinta kepada dirinya sendiri. Seseorang menyukai bila mana saudaranya demikian kepadanya, maka demikian pula hendaklah dia berikan kepada saudaranya apa-apa yang dicintainya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga at-tawaddud, rasa cinta yang hendaklah dirajut oleh seorang muslim terhadap ikhwanihi, saudara-saudaranya, ini adalah rasa cinta yang membuahkan al-af'al, perbuatan-perbuatan yang baik, yang ma'ruf kepadanya. Wa qala alaihi salam, telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, isna'il ma'rufa ila man huwa ahluhu wa illam tusib ahlahu fa anta ahlahu. Lakukanlah perkara-perkara yang baik kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Kalau misal engkau ini tidak mengenai orang yang berhak mendapatkannya, maka engkau adalah orang yang berhak untuk berakhlak dengannya. Engkau adalah orang yang berhak untuk mendapatkan perkara kebaikan tersebut. Namun hadis ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Iraqi rahimahullah, adalah hadis yang dhaif, yang lemah. Demikian pula hadis yang di bawahnya, hadis yang ada kelemahan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ra'sul aqli ba'da dini at-tawaddudu ila an-nas. Pokok dari kesempurnaan akal setelah ad-din, agama, seorang menjalankan syariat agamanya, adalah at-tawaddudu ila an-nas, mencintai manusia. Wastina'il ma'rufi ila kulli barrin wa fajir, dan melakukan perbuatan yang baik kepada semua yang melakukan amalan-amalan kebajikan dan bahkan kepada orang yang fajir. Namun hadis ini seperti yang tadi disebutkan, dinukilkan oleh Imam Al-Iraqi rahimahullah, adalah hadis yang padanya ada kelemahan. Namun pada sebagian maknanya ini sahih. Wa yunshadu li ibni Abi Najm, dan disebutkan salat-salat syair milik Ibnu Abi Najm. Kata beliau rahimahullah, isna'il khaira mastata'ta wa in kunta la tuhituhu bikullihi. فَمَتَا تَسْنَعُ الْكَثِيرَ إِذَا كُنْتَ تَارِكًا لِأَقَلِّهِ. Lakukanlah perkara kebaikan yang engkau mampu untuk menjalankannya. وَإِنْ كُنْتَ لَا تُحِيطُ بِكُلِّهِ, walaupun engkau tidak bisa mewujudkan kebaikan tersebut secara keseluruhan, hanya bisa melakukan sebagian kecil, maka lakukan. Walaupun engkau tidak bisa mewujudkan secara sempurna. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Dalam kaidah al-usul yang diterangkan oleh mereka para ulama ahli usul, apa-apa yang engkau tidak bisa untuk kemudian mendapatkannya secara keseluruhan, jangan engkau tinggalkan semuanya, tapi lakukan sebagian yang engkau mampu untuk kemudian melakukannya. Artinya keadaan seorang yang berkeinginan untuk melakukan amalan-amalan kebajikan berbeda-beda antara seorang yang mampu dengan seorang yang lemah, antara seorang yang berharta dengan seorang yang tidak, antara seorang yang sehat dengan seorang yang sakit, antara seorang yang tua dengan seorang yang muda. Memiliki perbedaan dari sisi waktu luangnya, dari sisi kemampuannya, dan dari sisi kebisaannya memiliki tingkatan yang berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Namun janganlah kemudian tatkala seorang melihat pada dirinya ada kelemahan untuk mewujudkan satu amalan kebajikan secara menyeluruh, maka jangan dia tinggalkan. Kalau semisal dia bisa menjalankan sebagainya, maka dia jalankan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, walaupun yang dia lakukan adalah sesuatu yang hakir, sesuatu yang kecil. Namun kita ingat perkataan al-imam Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, wa rubba min amalin saghir tu'azzimuhu niyyah. Dan terkadang di sana ada amalan yang kecil akan tetapi menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan tentang permasalahan an-niyyah. Lihat kisah adanya seorang wanita yang hidup pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Wanita ini adalah seorang yang ajuz, yang tua, yang terbiasa membersihkan masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tatkala wanita ini wafat, Rasulullah alaihi salatu wassalam merasa kehilangan. Dalam keadaan para sahabat tidak mengkhabarkannya tentang kematiannya, maka Rasul bertanya kepada yang lainnya tentang perihal di mana wanita tersebut. Maka mereka mengabarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau telah meninggal dunia. Maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mendatangi pemakamannya, kemudian menyolatinya, menganggap bahwasanya amalan yang dilakukannya adalah amalan yang besar. Famata tasna'ul katsira idzan kunta tarikan li aqallihi. Maka kapan engkau bisa melakukan satu perbuatan yang besar, yang banyak, apabila engkau ini meninggalkan sesuatu yang kecilnya. Kalau yang kecilnya saja engkau tidak jalankan, maka engkau tidak akan bisa menjalankan satu perkara yang besar. Tatkala seseorang hendak memberikan satu pemberian kepada saudaranya, jangan menunggu apa yang dia berikan tersebut harus dengan skala yang besar. Jangan. Kapan dia mampu memberikannya, walaupun dengan sesuatu yang ringan, maka dia berikan. Maka dia berikan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza tabakhtum maraqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranak." Idza tabakhtum maraqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Apabila engkau memasak satu makanan yang berkuah, maraq, maka perbanyak airnya. Kemudian engkau bagi-bagikan dengan tetanggamu. Artinya sesuatu yang engkau bagikan, yang engkau berikan kepada saudaramu tersebut, walaupun sesuatu yang ringan, namun ternyata memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dengan sidqun niyyah, dengan benarnya niat. Dan semua dari pondasi seseorang memberikan perkara-perkara kebaikan kepada saudaranya adalah dilandasi dengan sifat yang diterangkan oleh al-imam Abul Barakat rahimahullahu ta'ala, yakni at-tawaddud. Dilandasi karena rasa sayangnya, rasa cintanya kepada saudaranya. Seperti rasa sayang, rasa cintanya seorang ibu kepada anaknya, menyebabkan terkadang pada sebagian keadaan ibu tersebut berkorban, mengorbankan waktunya, bekerja bahkan untuk kemudian memberikan sesuatu yang terbaik kepada anaknya. Dilandasi karena rasa sayang, rasa cinta. Demikian pula rasa sayang, rasa cinta seorang muslim kepada saudaranya. Nah, ini dilandasi kalau semisal rasa cinta, rasa sayangnya tersebut sesuatu yang benar, maka akan memunculkan sesuatu kebaikan dan kebaikan. Kemudian yang berikutnya, hifdzul ahdi. Hifdzul ahdi, menjaga satu janji. Tatkala seorang muslim telah berjanji kepada saudaranya, maka dia berupaya untuk kemudian memenuhinya. Tatkala ia menjanjikan sesuatu kepada saudaranya, maka jangan dia ingkari. Maka jangan dia ingkari. Ini sifat seorang muslim. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan khianat atau seorang membatalkan janjinya, ini adalah termasuk dari sifat al-munafiqin. Idza ahada ghadara. Apabila ia berjanji kemudian ternyata dia melakukan ghadar, menyelisihi janjinya. Wa minha ad-dawam lil ikhwani ala hifz ala huzn al-ushrah. Di antaranya adalah mengupayakan untuk bisa menjalankan secara kontinu kepada saudara-saudaranya dalam rangka untuk mempraktikkan pergaulan-pergaulan yang baik tatkala bergaul dengannya. Dia berupaya untuk kemudian senantiasa mewujudkannya. Wa in waqa'at bainahum wahshatun aw nafrah fala yatruk karamal ahdi. Walaupun terjadi antara mereka wahsyah, satu perbuatan yang menyinggung sebagian dengan sebagian yang lain, aw nafrah, ataukah sesuatu yang menjadikan seseorang itu ingin lari dari saudaranya, maka jangan dia tinggalkan kemuliaan seseorang memegang janjinya. Karena tidak dipungkiri, dalam pergaulan ini ada al-afat, sesuatu yang dengannya ada upaya untuk kemudian terjadi perselisihan antara keduanya. Dan ini termasuk dari sesuatu yang diprioritaskan oleh mereka syaitan dalam rangka untuk menjadikan seorang muslim terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, inna syaitana qad ayyisa min ay'budahu al-musalluna fi jaziratil arab walakin fi tahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk kemudian menjadikan, mengupayakan seorang yang sholat itu menyembahnya di jaziratil arab setelah masuk al-islam. Akan tapi dalam bab at-tahrish, menyebarkan kedengkian, perselisihan di antara mereka, adalah sesuatu yang syaitan berupaya untuk mengupayakannya siang dan malamnya. Wala yufshi al-asrara al-ma'lumata fi ayyamil ukhuwah. Dan janganlah seorang itu menyebarkan rahasia-rahasia yang diketahui pada diri saudaranya di hari-hari dia merajut persaudaraan dengannya. Pasti tatkala seorang itu dekat akan nampak kekurangan-kekurangannya. Berbeda halnya apabila seorang tersebut hanya sebatas saling kenal, hanya sekedar bertemu, ini tidak diketahui adanya kekurangan. Namun kapan pertemanan tersebut ini berlangsung lama dan ada kedekatan antara keduanya, maka akan terlihat adanya aib, adanya kekurangan yang dimiliki oleh saudaranya. Maka seorang kawan yang baik adalah seorang yang berupaya untuk kemudian melakukan perbuatan kebaikan kepada saudaranya dan berupaya untuk menutupi aib-aib dan kekurangan-kekurangannya. Disebutkan dalam salah satu syair nasilu sadiqa idza arada wisalana wa nasuddu 'inda sududihi ahyana in sadda'ani kuntu akrama mu'ridin wa wajadtu 'anhum mudhhaban wa mukana wala mufsyan ba'da al-qati'ati sirrahu bal kathimun min dzaka mastar'ana innal karima idza taqatta'a wudduhu katama al-qabiha wa azhara al-ihsana. Disebutkan dalam syair ini, nasilu shodiqa, kita menyambung teman kita itu, idza arada wisalana, apabila kita berkeinginan, apabila dia berkeinginan untuk menyambung kita. Disebutkan di dalam tahqiq pada asal syair tersebut, disebutkan dengan adanya kata wala. Jangan kita menyambung seseorang tatkala orang tersebut berkeinginan untuk menyambung kita. Wa nasuddu 'inda sududi ahyana, dan kita berlaku kasar kepadanya tatkala ia berlaku kasar kepada dirinya pada sebagian keadaannya. Ini jangan demikian. Jangan demikian, karena dalam sebagian naskah pada asalnya disebutkan dengan adanya la annahiyah. Sehingga disebutkan dhawabit al-mahabbah yang benar pada sebagian keterangan di antara mereka para ulama, la yazidu bil ihsan wa la yanqusu bil jafa, tidak akan bertambah dengan orang tersebut, orang yang dicintainya tersebut memberikan perkara-perkara kebaikan kepadanya, dan tidak akan berkurang bil jafa, dengan adanya kekakuan, kekasaran pada diri orang yang dicintainya. Artinya murni kecintaan tersebut adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia memandang saudaranya tersebut adalah seorang yang berpegang teguh dengan syariat Islam, dia mencintainya. Dia pandang saudaranya tersebut adalah seorang yang berprinsip dengan prinsip al-Islam yang benar, maka dia mencintainya. Tidak bertambah rasa cinta tersebut dengan orang ini memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya, dan tidak akan berkurang rasa cinta yang dimilikinya dengan adanya kekakuan, kekasaran padanya. Karena murni landasan kecintaannya karena Allah Subhanahu wa taala. In sadda'ani kuntu akrama mu'ridin wa wajadtu anhu mudhaban wa mukana. Kalau lah semisal dia menegurku dengan teguran yang keras, maka saya akan menjadi seorang yang mulia yang berpaling dari kesalahannya. Wa wajadtu anhu mudhaban wa mukana, dan saya menjumpai dari apa yang dilakukannya tersebut adalah seseorang yang tidak menganggapnya dan menjadikan itu sebagai satu keadaan yang terpuji. Wala mufsyan ba'da al-qati'ati sirrahu, dan janganlah engkau ini menyebarkan satu kesalahan yang dimiliki oleh saudaramu tersebut setelah dia memutuskannya. Jangan engkau sebarkan rahasia yang dimiliki oleh saudaramu setelah dia memutuskannya. Bal katimun min dzaka mastar'ana, bahkan jadilah engkau sebagai seorang yang menutupi hal-hal tersebut selama dia berupaya untuk kemudian berbuat baik kepada kita. Innal karima idza taqatta'a wudduhu katama al-qabiha wa azhara al-ihsana. Sesungguhnya seorang yang mulia adalah seorang yang yang senantiasa ada kecintaannya, dan dia menutupi kejelekan serta menampakkan kebaikan-kebaikan kepada orang yang dicintainya. Ini seluruhnya atau kurang lebih maknanya seperti yang tadi disebutkan sebagai penjabaran dari makna hifdzul ahd. Seperti apa seorang menjaga berjanji tatkala merajut pertemanan dengan saudaranya tersebut.